Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita kemarin sedang dalam pembahasan Anwa'u Syu'abil Iman, cabang-cabang dari keimanan. Kemarin telah kita sampaikan poin-poin penting berkaitan dengan faedah hadis Al-Imanu Bid'un Wasab'una Syu'bah. Al-imanu bid'un wasittuna syu'bah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa tanaha imatatul adha anit tariq. Iman itu ada 60 sekian cabang. Yang paling utamanya, yang paling penting, paling tinggi, yang paling dasarnya adalah ucapan la ilaha illallah wa tanaha imatatul adha anit tariq, dan paling rendahnya membuang setiap gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syukbatu minal iman, dan rasa malu itu termasuk di antara cabang keimanan. Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi rasa malunya. Semakin tipis keimanannya, semakin tipis rasa malunya, sampai tidak ada rasa malu lagi ketika tidak ada iman. Maka orang-orang kafir, Allah ungkapkan mereka dengan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Satu di antaranya, binatang itu enggak punya malu. Kebo punya malu enggak? Ya, binatang enggak punya malu. Orang yang mereka tiap hari terima nikmat dan tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, maka dia enggak malu. Sampai pada akhlak yang tersebar di kalangan manusia juga, akhlak orang-orang kafir rata-rata akhlak kebinatangan, sehingga dia mau buat komunitas nudis telanjang total, telanjang bleteng, kemudian mau kayak binatang, nggak ada rasa malunya, karena memang kehidupan binatang yang ada hanya memuaskan syahwat. Pembahasan hadis ini ikhwan kemarin, atau pembahasan mukadimah kita kemarin tentang iman, poin-poin pentingnya apa kemarin? Kemarin masuk enggak? Terlambat. Masuk. Masuk enggak kemarin? Kasih sampai selesai. Awalnya, mas, awalnya atau awalnya aja. Terus kasih sampai selesai. Apa poin-poin catatannya? Terus catatannya apa? Gak dibawa. Apa kemarin catatannya? Ya, iman itu ditamsilkan Allah kayak syajaratul iman, pohon iman. Pohon ada akarnya, ada batang percabangannya, ada ranting buahnya. Terus kaitannya dengan iman, tamsil itu apa? Tamsil itu keterangannya bagaimana berkaitan dengan iman? Gimana? Akarnya di badan akidah, yaitu tidak kelihatan mata tapi sangat menentukan. Terus? Buah-buahnya seperti amal. Terus? Ketika yang ditanamkan bibit iman, maka yang akan tumbuh pun pohon iman, yaitu amal soleh yang berangkat naik. Iya, kaitannya dengan syajaratul iman. Pohon iman ini menggambarkan struktur agama. Kalau agama itu seperti pohon, ada bagian akarnya, ada bagian batang percabangannya, ada bagian buah-buahannya. Ah, yang menempati bagian akar apa ikhwan? Akidah, tauhid. Yang menempati bagian batang percabangan apa ikhwan? Hah? Apa? Amal-amal. Iya, amal-amal saleh yang tumbuh dari akidah, seperti batang percabangan yang tumbuh dari akar akidah tauhid, akan melahirkan amal saleh. Karena dia bertauhid, dia akan sholat dengan ikhlas dan ittiba. Karena dia berakidah tauhid, maka dia berbuat baik kepada manusia dengan ikhlas. Karena dia bertauhid, maka dia ya sholat, ya zakat, ya haji, melakukan kebaikan. Ini buah, ini adalah batang percabangan yang terangkat naik kepada Allah, diterima Allah Ta'ala. Buahnya ya kehidupan secara pribadi, dia akan rasakan al-hayatut tayyibah, kehidupan yang bahagia. Apa itu bahagia? Ya, tenangnya hati, lapangnya dada. Kemudian berkaitan dengan buah yang dirasakan orang dari kita apa? Ya, akhlakul karimah. Sehingga orang mendapatkan ya ini perlakuan yang baik, akhlakul karimah. Sehingga tidak menimbulkan mudharat dan bahaya dalam kehidupan manusia. Kemudian apalagi poinnya? Iya, definisi iman. Apa kemarin definisi iman? Iya, iqrarun bilisan wa iqadun bilqalab wa amalun biljawari. Terus yasitu wa yangkus. Ini 5 poin yang mesti diingat. Ini membedakan dengan ahlul bid'ah. Rinciannya panjang lebar, tapi definisi singkatnya itu. Yang ini membedakan dengan al-bid'ah. Coba apa di antara perbedaan dengan al-bid'ah dari definisi ini? Di antara mereka ada yang mengatakan iman sekedar tasdik, membenarkan. Sehingga pokoknya kalau sudah membenarkan, sudah mukmin. Sehingga enggak peduli dengan amalan dan yang lain-lainnya. Terus apa lagi? Siapa di antara yang mengatakan? Di antara mereka mengatakan iman itu tidak ada naik turun, karena iman itu satu kesatuan. Iman itu satu barang yang utuh, tidak berkaitan dengan amal. Iman terpisah dengan amal. Maka enggak ada istilah naik turun, enggak ada istilah yaitu berkurang, bertambah, enggak ada. Iman itu utuh. Makanya di antara mereka yang mengatakan iman itu adalah utuh, tidak bercampur dengan amal, artinya tidak ada kaitannya dengan amal. Iman dan amal berbeda. maka mereka akan mengatakan imannya nabi dan imannya pelacur sama. Kenapa? Karena iman tidak berkaitan dengan amal. Sehingga orang berarti ini bahaya. Dia akan meremehkan amal. Dia termasuk diantaranya yang membahayakan lagi iman dan amal satu kesatuan. Kalau amalnya rusak, imannya rusak. Makanya jadilah orang yang amalnya rusak, dia kafir. Karena imannya rusak. Imannya rusak, maka dia kafir. Ini bahayanya. Maka Ahlussunnah dengan definisi itu sesungguhnya berbeda dengan sekian banyak ahlul bid'ah. Orang-orang yang mereka menyimpang. Terus apa lagi? Apa di antaranya? Terus? Terus? Terus? Terus? Sudah. Terus apa lagi? Ya, apa? Ya, terus? Terus? Terus? Ya, terus? Ya. Ya. Sekarang mari kita masuk pada pembicaraan yaitu syu'abul iman. Cabang-cabang iman. Waqad lakhasa al-hafiz fil fathhi ma aradahu Ibnu Hibban biqoulihi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fathu yaitu Fathul Bari, beliau diantaranya membawakan keterangan Ibnu Hibban, inna hadhi syu'ab tatafarra'u min a'malil qalbi wa a'malil lisan wa a'malil badan. Sesungguhnya cabang-cabang ini yang akan diterangkan di bawah ini adalah cabang-cabang dari amalan hati. Amalan hati punya cabang-cabang macam-macam. Wal a'malul lisan wa a'malul lisan, amalan lisan punya cabang macam-macam. Wa a'malul badan, amalan badan punya cabang macam-macam. Mari kita lihat di antara cabang-cabang iman. Yang pertama, a'malul qalbi, amalan hati. Al-mu'taqadat wa niyat. Yang termasuk amal hati diantaranya adalah segala macam bentuk i'tiqad dan niat. Sehingga semua bentuk keyakinan akidah itu maksudnya adalah amalan hati. Dan inilah yang pertama kali diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa amalan-amalan hati itu yang pertama kali digarap, ikhwan? Atau kenapa para nabi itu pertama kali dakwahnya menggarap hati manusia? Kenapa? Ya, karena hati adalah poros. Hati adalah raja. Hati adalah sumber. Kalau hatinya ini isinya comberan, air comberan, yang muncrat apa? Ya, air comberan. Kalau hatinya atau sang raja ini raja yang rusak, yang zalim, maka semua perintah-perintahnya dan bawahannya, anggota atau pasukannya akan bekerja sesuai perintah sang raja yang zalim, yang rusak. Maka yang digarap pertama kali hatinya. Karena apabila hati ini bisa berubah, hati ini terdakwai, maka semua fisik itu gampang berubah. Maka antum lihat Orang-orang yang bertaubat, tadinya pelacur, tadinya tukang mendem, tadinya tukang jingkrak-jingkrak, tadinya pemuas segala kesenangan, tadinya telanjang tidak tutup aurat. Begitu hatinya kena, berubah, jilbaban itu gampang. Langsung dia pakai jilbab. Langsung dia berubah. Dia buang semua atau dihancurkan ini muharramat yang masih dia miliki. Alat musik mau harganya berapa puluh juta akan dibuang atau akan dihancurkan. Fasilitas maksiat akan dia musnahkan. Ini ketika hatinya sudah kena. Maka perbaikan pertama kali adalah sasarannya hati. Tapi kalau hatinya itu belum kepermak, belum terbentuk, mbok ya mau pakai cadar, itu tingkahnya tidak akan berubah. Karena yang berubah bukan yang karena yang berubah bukan hatinya. Kalau yang berubah itu hatinya, hatinya akan mengendalikan. Makanya yang pertama kali Nabi dakwahkan adalah bagaimana merubah hati manusia dengan cara menanamkan akidah, menanamkan keyakinan. Sehingga kalau hati itu dia sudah punya bayangan tentang bagaimana mengagungkan Allah, faham siapa itu Allah, faham bagaimana itu kampung akhirat, dan itu menjadi tanaman hati yang tumbuh, maka ini akan menjadi pengendali semua kehidupan dia. Kenapa ada orang yang orientasi hidupnya ya dunia ansikh? Kenapa ada orang orientasi hidupnya itu kampung akhirat? Kenapa ya kawan? Ya karena apa yang tertanam di sini. Kalau dia itu orang yang tidak punya keimanan kepada yaumul akhir, ya hidup ini bagaimana hanya bisa menikmati di dunia ini. Targetnya terlalu pendek. Dia bagaimana bisa makan kenyang, punya rumah, punya mobil, punya uang, bisa foya-foya, bisa senang-senang, bisa memuaskan di dunia. Gak ada bayangan hidup setelah mati. Beda dengan orang yang memang hatinya sudah terisi dengan iman. Ada Allah, ada yaumul akhir, ada surga dan neraka, ada alam barzah, ada alam kubur, ada adab kubur, ada nikmat kubur. Ini akan menjadi, akan mengarahkan gaya hidup dia. Bagaimana gaya hidup dia terbentuk sesuai dengan apa yang tertanam di dalam hati ini. Oleh karena itulah, untuk bisa tertanam seperti ini, mesti ngaji. Harus kita ngaji sehingga kita faham apa yang diajarkan Allah tentang dirinya, tentang yaumul akhir. Gak bisa dengan hanya gerakan-gerakan rapat demo, kemudian pengajian agitasi, gak bisa. Mesti dia harus belajar. Hatinya tertanam, menanamkan ini pohon-pohon keimanan dalam dirinya. Ini yang dilakukan Nabi di awal dakwah. Terus mendidik generasi mereka betul-betul faham tentang ajaran agama Allah Ta'ala. Itu yang akan merubah pola kehidupan dia. Dan akan membuat dia militan dalam beramal. Orang kalau dia punya tahu orientasinya akhirat, dan akhirat itu adalah segala-galanya, yang semua perkaranya lebih baik, lebih kekal, dunia gak ada apa-apanya, maka segala upaya orang untuk memisahkan dia dari akhiratnya gagal total. Lihat Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, sahabat-sahabat, bagaimana mereka rela mengorbankan dunia mereka karena punya orientasi akhirat. Punya orientasi akhirat sehingga punya prinsip. Punya prinsip. Gak bisa dibeli, hidupnya itu gak bisa dibeli. Prinsip ini gak bisa dibeli. Tapi orang yang mereka hidupnya orientasi materi, ini gampang, dibeli itu gampang. Maka apapun bisa dia jual, asalkan ada yang membeli, asalkan ada yang membayar. Agama bisa dia jual dengan murah, yang penting ada yang bisa membayar. Kalau bila, maka di sini pentingnya menanamkan segala amalia yang nancepnya itu di hati. Waya arba'atu, waya arba'u wa isruna khaslah atau khaslah. Dia 24 cabang. Di antaranya al-imanu billah, iman kepada Allah Ta'ala. Rinciannya dibahas dalam pembahasan sendiri, apa yang mesti kita imani tentang Allah Ta'ala. Kalau antum tidak belajar, kira-kira bisa beriman gak? Apa yang mau diimani tentang Allah? Wong dia gak tahu. Paling-paling maksimal hanya punya keyakinan Allah ada, gitu aja. Allah ada. Tapi rincian apa yang mesti dia imani tentang Allah Ta'ala, dia gak tahu. Dan amalan hati ini, ikhwan, jauh lebih luas dibandingkan dengan amalan zahir. Sekarang antum sholat, sholat maksimalnya sholat yang terbaik ya gerakan-gerakan zahir yang dilihat. Gerakan zahir seperti itu yang dilihat. Tapi kalau bicara masalah hati, luas bagaikan lautan tidak bertepi. Orang rasa takut, punya rasa atau khusyuk dalam salat. Ibaratnya khusyuknya 1%, 2%, 3% sampai 100%. Tingkatannya sekian banyak. Cinta, harap, takut. Ini semuanya amalan hati. Oleh karena itulah, mesti yang lebih diperhatikan adalah urusan hati dia. Dan ini yang betul-betul akan menjadikan hidup dia itu arahnya seperti yang ada di dalam hatinya itu. Maka orang yang mereka hatinya makmur, makmur dengan keimanan, betul-betul hidup itu nyaman. Betul-betul hidup itu dia akan merasakan luasnya kehidupan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hidup itu hatinya itu enggak ada keimanan, maka hidup itu sempit dan semrawut dan serba membuat dia sesak dalam kehidupannya. Iman kepada Allah masuk di dalamnya itu iman kepada zat Allah, sifat Allah, kemudian mentauhidkan Allah Ta'ala, kemudian wa'tiqadu huduthi maduna, dan berkeyakinan bahwa selain Allah itu semuanya makhluk hadaf, barang baru, sehingga yang ada Allah Al-Khaliq dan selain Allah makhluk. Maka tidak ada yang layak disembah selain Allah Ta'ala. Kenapa ya kawan? Kenapa tidak yang layak disembah di Allah Ta'ala? Ya karena semua selain Allah makhluk. Maka kata Allah, innal ladina ta'buduna min dunillahi ibadun amsalukum. Semua yang kalian sembah selain Allah itu adalah hamba-hamba seperti kalian. Ada malaikat disembah. Malaikat hamba atau bukan, ikhwan? Hamba. Demikian pula nabi, wali, orang saleh, ini semuanya hamba. Enggak layak untuk disembah. Yang layak disembah itu sang pencipta, pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat. Sedangkan makhluk bersama dengan sifat makhluk yaitu dhaif, lemah. Kemudian beriman kepada malaikat. Orang kalau dia betul-betul faham tentang malaikat, ada malaikat, itu akan melahirkan buah-buah keimanan kepada malaikat. Di antaranya bagaimana dia akan mengagungkan Allah karena Allah menciptakan makhluk yang luar biasa hebatnya. Contoh Jibril, sayapnya berapa? 600. Satu sayap itu megrok, atau megrok, mengepak, itu menutup ufuk. Malaikat penyangga arus berapa, Ikhwan? 4. Papat sokong ngendi. Berapa, Ikhwan? Malaikat penyangga arus berapa? Ngarang tuso. Berapa, Ikhwan? Barang goib kayak gini kalau gak ada informasi, secerdas apapun, juara satu SMA teladan, gak akan bisa, gak tahu. Karena ini juga sifatnya informatif. Kalau gak ada wahyu ngasih tahu, kita pun gak akan tahu. Berapa? 8. Malaikat penyangga aras itu jarak antara telinga sampai pundak 700 tahun perjalanan burung terbang. Berapa kilo? Antum ukur burung terbang 1 jam dapat berapa kilo? Ping 24 jam. Ping 365. Ping 700 piro. Itu jarak antara daun telinga sampai pundaknya. Ketika kita mengetahui malaikat, makhluk yang besar, yang luar biasa, maka akan tumbuh rasa pengagungan kita kepada Allah Ta'ala. Ketika kita mengetahui malaikat, di antara mereka Allah ciptakan malaikat yang syidadun, ghiladun, malaikat yang keras, yang kasar, akan muncul rasa takut. Ketika kita mengetahui malaikat, ada yang mendampingi kita, mengarahkan kita, menjaga kita, kita akan mencintai malaikat. Ketika kita mengetahui malaikat, ada yang mendoakan kita, kaum mukminin, doa ampunan, dijaga di neraka, itu kita akan mencintai para malaikat. Sehingga akan muncul amalan-amalan hati ketika kita memiliki iman yang benar tentang malaikat. Iman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab merupakan bagian rahmat Allah Ta'ala. Yang manusia tidak cukup hanya dengan akalnya. Kenapa, Ikhwan? Sudah pernah kita bahas. Kenapa manusia tidak cukup hidup dengan akalnya? Satu, akal sangat terbatas. Apalagi? Akal tempatnya di mana? Ditumbuh atau dicerping? Ditempatkan di mana? Akal bagaimana? Satu, akal sangat terbatas. Kedua, akal sering takluk dengan hawa nafsu. Akal sering tunduk, takluk atau terkalahkan oleh hawa nafsu. Sehingga kalau sudah nafsunya yang bicara, yang menguasai, akal sering hilang. Ibaratnya orang sering hilang akal ketika nafsunya dia sudah menguasai. Apalagi? Ini diantara kenapa kita mutlak membutuhkan kitab bimbingan dalam hidup ini yang merupakan syariat Allah SWT. Sehingga turunnya kitab bagian rahmat Allah Ta'ala. Yang tanpa bimbingan kitab, kita akan menjadi binatang yang bisa berbicara. Kemudian demikian pula datangnya Rasul. Iman kepada para Rasul Allah juga merupakan ini bagian rahmat Allah. Allah turunkan kepada kita penjelas wahyu Allah yang menjadi teladan bagaimana cara mewujudkan agama Allah Ta'ala. Iman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk. Ini akan menjadikan manusia dia pemberani, ridha, kemudian tenang hidupnya. Ini diantaranya karena iman kepada takdir. Kalau orang tidak iman pada takdir, itu akan benar-benar membuat hidupnya itu putus asa, marah, angkuh, sombong. Kalau dia berhasil, dia nepuk dada siapa dirinya, seakan-akan semua keberhasilan itu adalah buah daripada kehebatan dirinya. Kalau dianya gagal, dia akan stres, putus asa, dia akan kayak orang gila karena mengandalkan kekuatan dirinya. Sudah usaha maksimal, sudah all out, sudah punya harapan sampai sundul langit, ternyata gagal total. Gak bisa nerima, kena musibah, akhirnya edan, sinting, miring, stres, depresi. Ini karena diantaranya tidak ada keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada yaumul akhir dengan pernik-perniknya, dari semenjak kematian sampai nanti masuk surga neraka, ini semuanya perjalanan yaumul akhir. Alam barzah, dibangkitkan, yaumul hisab, kemudian mizan, kemudian pertanyaan, terima kitab catatan amal, sirat, ini semuanya perjalanan panjang di yaumul akhir. Sehingga apabila tergambar di depan mata dia, maka dia akan bisa bagaimana memprogram kehidupannya, apa yang mesti akan dia lakukan untuk suksesnya semua perjalanan kehidupan dia. Kemudian demikian pula mahabbatullah, cinta kepada Allah Ta'ala, ini amalan hati. Al-hub wal-bughdu, cinta dan benci. Kemana kita mengarahkan cinta kita, kemana kita mengarahkan benci kita. Demikian pula mahabbatun Nabi, mencintai Nabi. Ini termasuk amalan batin, amalan hati. Dan mencintai Nabi, ikhwan, akan tumbuh kecintaan kita kepada Nabi, satu, dengan mengenal kesempurnaan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengenal kesempurnaan pribadi beliau, maka setiap kita mesti harus berusaha untuk mengetahui siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sisi namanya, kemudian nasabnya, kemudian sepak terjang dalam dakwahnya. Kemudian yang kedua yang akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi adalah yaitu buah yang akan didapatkan orang yang mencintai Nabi. Apa di antara buah kecintaan kepada Nabi, ikhwan? Apa? Di antara buah kita mencintai Nabi apa buahnya? Masuk surga, apalagi terhindar dari neraka. Apa? Yang pertama diantara buah mencintai Nabi, dia akan dipertemukan dengan Nabi, dikumpulkan bersama Nabi di akhirat kelak. Dan itu hendaknya menjadi cita-cita setiap muslim. Ada enggak orang yang mengidolakan ketemu Ronaldo gitu? Hah? Orang hanya dapat kaosnya aja dipakai ke mall mungkin berapa malam. Buahnya orang mengidolakan ini atau bertemu dengan para idolanya. Lah mestinya seorang muslim itu tidak ada idola yang lebih dia idolakan melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menerangkan tentang hadis rintihan pohon kurma. Kira-kira gimana isinya? Rintihan pohon kurma. Pernah dengar enggak? Bagaimana pohon kurma merintih? Hah? Belum pernah. Nabi biasanya kalau khutbah bersandar di pohon kurma. Satu saat ada yang menawari membuatkan mimbar untuk Nabi. Setelah ada mimbar, Nabi tidak pernah lagi bersandar di pohon kurma. Pohon kurma merintih, merindukan Nabi. Sehingga Nabi peluk pohon kurma itu baru diam. Apa komentar Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Lihatlah bagaimana pohon kurma dia punya kerinduan kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita dengan Rasulullah? Kalau seandainya pohon kurma merindukan Nabi, tentu mestinya kita lebih merindukan kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang layak merindukan kita adalah, yang layak merindukan Nabi adalah kita. Karena kita telah mendapatkan keuntungan yang banyak dengan hadirnya Nabi di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka mencintai Nabi merupakan bagian tuntutan yang besar dari kita dan termasuk amalan hati. Alhamdulillah, para sahabat rata-rata semua merindukan Nabi. Sampai di antara mereka yaitu nangis. Dia katakan, ya Rasulullah, saya kalau sedang rindu denganmu ya Rasulullah, saya tinggal menunggu waktu datangnya salat sehingga bertemu denganmu di masjid, maka kerinduanku pun kemudian hilang. Tapi ya Rasulullah, kalau saya mengingat kematianku dan kematianmu, saya pasti akan mati sebagaimana engkau pun juga pasti akan wafat. Dan apabila engkau wafat ya Nabi, pasti akan ditempatkan di surga yang tinggi bersama dengan para nabi. Adapun aku, seandainya aku masuk surga, tentu surgaku berbeda dengan surgamu. Orang ini, kawan, ada kegelisahan. Tidak bisa bertemu lagi nanti, tidak bisa bertemu dengan Nabi lagi nanti di akhirat. Sehingga dia gelisah. Kalau di dunia masih bisa kerinduannya terobati dengan nanti menunggu waktu salat, datang ke masjid, bertemu dengan Nabi. Tapi kalau sudah di akhirat, tempatnya berbeda, surganya berbeda, bagaimana caranya bisa bertemu dengan Nabi, mengobati kerinduan? Lalu turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin." Ulaika rafiqah. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka dia nanti akan bersama dengan orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka ini sebaik-baik teman. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mereka senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya akan punya kesempatan bertemu dengan Nabi yang mulia SAW. Demikian pula ketika sahabat dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW, kapan datangnya hari kiamat? Kapan datangnya hari kiamat? Nabi tidak menjawab kapannya karena yang beliau tidak tahu. Bahkan Jibril pun enggak tahu. Tapi Nabi bertanya kepada dia, memberikan jawaban dengan pertanyaan yang lebih bermanfaat. Apa kata Nabi? Madza a'dat talisa'ah, apa yang engkau telah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Hari kiamat tahu gak tahu pasti terjadi. Tapi yang penting apa persiapan anda menghadapi hari kiamat. Kata dia, ya Rasulullah, tidak banyak yang aku siapkan dengan sholat dan puasa. Tapi yang aku siapkan, ya Rasulullah, hubballah wa hubbar rasulih, kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anas bin Malik ketika mendengar hadis ini, apa kata Anas? Inni uhibbullaha, kata dia, mafarina ba'dal islami farhan asyaddu min qawli nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Inni uhibbullaha wa rasula wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum walau lam a'mal bi'a'malihim. Kata Anas, tidak ada kegembiraan yang aku rasakan lebih besar semenjak aku masuk Islam melebihi kegembiraanku mendengar hadis Nabi ini. Anda akan bersama orang anda cintai. Saya mencintai Allah, kata Anas. Saya mencintai Rasulullah. Saya mencintai Abu Bakar dan Umar. Dan saya bisa berharap bertemu dengan mereka walaupun aku tidak bisa beramal sekualitas amal mereka. Kalau seandainya untuk berkumpul dengan mereka, kita harus beramal sesuai dengan kelasnya amal mereka, bisa gak kira-kira? Gak mungkin. Tidak mungkin. Mau kata orang mau nganti keceret-ceret, gak bisa. Karena amal mereka kelasnya itu kelas yang sangat tinggi. Nabi katakan, seandainya lau anna ahadakum anfaqo misla uhudin daban, seandainya ada di antara kalian yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Berapa kilo gunung Uhud? Berapa besar gunung Uhud? Berapa kinan? Gunung Uhud beratnya besarnya berapa? Panjangnya berapa? Sekitar 7 kilo. Lebarnya berapa? Sekitar 2-3 kilo. Tingginya sekitar 350 meter. Itu besarnya gunung Uhud. Berapa ton? Tontonan. Seandainya anda berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka kata Nabi, tidak akan bisa menyamai infaknya sahabat yang hanya secaruk gandum atau bahkan separuhnya aja. Bagaimana kita akan menyamai amal mereka? Enggak bisa. Tapi ada perbuatan yang bisa membuat seorang dia bisa berkesempatan bertemu dengan Rasulullah SAW, yaitu kecintaan kepada Nabi. Dan kecintaan kita kepada orang yang saleh. Oleh karena itulah, perhatikan baik-baik ke dalam hati anda, kemana kecintaan anda arahkan. Kepada Nabi, para sahabat, orang para ulama, orang saleh, atau anda arahkan kepada orang semodel Fir'aun, Ahlul Jahannam, para artis, para pemain kemaksiatan, pemain bintang film. Kemana anda arahkan cinta anda? Idola anda siapa? Ini dikhawatirkan akan membawa anda kepada bersama dengan mereka. Kalau yang anda cinta itu Ahlul Nar, Ahlul Jahannam, bintang film yang kafir, idola Bila anda kafir, musyrik, munafik, ahlul bid'ah, ahli maksiat, dikhawatirkan anda akan bersama dengan mereka. Maka perhatikan kemana anda arahkan hati anda mencintai seseorang. Kemudian demikian pula pengakuan kepada Nabi, masuk dalamnya salawat, kemudian itiba, amalan hati diantaranya ikhlas. Yang bertentangan dengan ikhlas, apa itu ikhlas? Ikhlas itu apa? Beramal, memurnikan amalnya dengan harapan atau dengan mengharap apa yang ada pada Allah, mengharapkan Allah dan apa yang Allah janjikan. Kalau ada orang bilang, orang beramal kok ngerep-rep surga, berarti orang ikhlas. Gimana? Kamu amal masih mengharapkan surga, gak ikhlas berarti kamu. Gimana? Antum kalau beramal pengen surga, gak mengharapkan surga gak? Berarti gak ikhlas. Gimana? Ada orang sufi bilang begitu. Amal itu harus karena Allah Ta'ala. Kalau kamu masih beramalnya karena takut neraka, karena pengen surga, kamu gak ikhlas berarti. Ini namanya ngarang-ngarang sendiri. Kelihatannya bagus, tapi keluar dari orang yang bahlul. Rasulullah SAW, Allah saja yang punya surga, yang memerintahkan beramal, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhu was-samawati wal ardh. Agar kita mengharap, agar kita mengejar ampunan Allah, agar kita mengejar surga. Itu yang memerintahkan Allah sendiri. Bagaimana doa Nabi di antaranya, ikhwan? Allahumma inni as'alukal jannata. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga. Ini yang mengajari Nabi. Dan para sahabat prakteknya juga mereka mengharapkan surga. Ada Anas bin Nadhr. Ketika perang Uhud, muslimin dalam keadaan kocar kacir karena pasukan musuh yang menghantam muslimin. Maka kepahlawanan muslimin sebagian bangkit lagi. Ketika Anas bin Nadhr ketemu Mu'adz bin Jabal, katanya, saya mencium bau surga di balik Uhud ini. Maka dia terjun ke medan perang dan didapatkan Anas bin Nadhr meninggal dengan tusukan atau luka sekitar 80-an luka. Sabetan tusukan sampai 80-an luka. Sampai tidak dikenali lagi tentang dia kecuali saudaranya melalui jemari yang masih dikenalinya. Alhamdulillah, ini sahabat mengharapkan surga. Sehingga ikhlas itu bukan berarti tidak mengharapkan apa-apa. Ikhlas itu semata-mata beramal karena Allah dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Itu ikhlas. Yang merusak keikhlasan apa? Ya, riya. Apalagi? Sum'ah, riya dan iradatud dunya bi amalihil akhirah. Riya, beramal ingin dipuji orang. Riya, sehingga dia hanya ingin pamer sama orang. Masuk dalam riya itu adalah sum'ah. Kalau riya itu berkaitan dengan action yang dilihat mata, kalau sum'ah itu action yang didengar oleh telinga, sehingga menikmati suara arahnya untuk mendapatkan pujian. Kalau riya tampil action dengan action dia yang dilihat oleh mata orang, juga yang arahnya mendapatkan pujian. Dan orang akarnya riya ini kawan, tiga, apa itu? Yang ingat? Hah? Akarnya riya ini tiga, apa itu? Hah? Suka dipuji, terus? Takut celaan, terus? Satunya? Apa ya? Apa yang satunya? Hah? Satu. Ya, satu gila atau menikmati pujian. Orang kalau dia merasakan lezatnya pujian, ketagihan, sehingga dia ingin selalu dipuji orang. Sehingga bagaimana dia tampil yang dia dapatkan pujian orang. Yang kedua takut celaan. Dia enggak bisa dicela orang, enggak bisa. Maka dia tampil sebaik-baiknya supaya tidak dicela oleh orang. Yang ketiga, karena tamak dengan apa yang di tangan orang, entah harta, entah jabatan, entah sesuatu, sehingga dia ingin mendapatkan apa yang di tangan mereka. Ini akar riya di situ, sumbernya riya di situ. Kenapa orang gampang terjatuh dalam riya? Karena tiga ini. Apa ikhwan tadi? Satu, merasakan lezat yang pujian. Kedua, ini takut celaan. Ketiga, iya. Yang merusak ikhlas yang kedua adalah iradatu dunia bi amalil akhirah. Kehendak untuk mendapatkan dunia dengan amal akhiratnya. Kehendak untuk mendapatkan dunia dengan amal akhiratnya. Dia beramal akhirat, tapi yang dia inginkan hanya dunia. Di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini masuk di dalam ayat ikhwan, man kana yuridul hayatat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Kata Allah, barang siapa yang mengendaki dunia dan perhiasannya, akan kami berikan kepada mereka dan tidak kami kecewakan. Tapi dia nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Sedekah, sedekah, sedekah, nanti kalau 1 juta bisa dapat 10 kali lipat, 10 juta. Yang dingin-ngen itu hanya balasan dunia. Gak ada sama sekali dia dengan sodakohnya itu pengen selamat dari jahanam, pengen mendapatkan pahala lipatan di akhirat. Gak ada. Amal ginian ini dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Makanya motivasi itu jangan dunia. Memotivasi orang beramal itu jangan dunia. Memotivasi amal itu adalah pahala akhirat. Ini yang membedakan mukmin dan kafir. Kalau diumumkan yang datang sholat subuh pulang amplopnya 10 yuto, 10 yuto, gimana? Hah? Orang kafir aja datang subuhan mungkin 10 yuto. Itu kalau pahalanya cash. Ketika pahalanya tidak cash, walaupun dibilang rakaatul fajri khairum minat dunya wa ma fiha, dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktunya datang azan, Allah bablas, enggak peduli, karena enggak ada bayangan apa-apa, enggak ada bayangan dapat apa-apa. Karena ini menyangkut keimanan. Menyangkut keimanan. Oleh karena itulah, ini berkaitan dengan sejauh mana tertanamnya dalam hati dia. Maka jangan dimotivasi tentang dunia. Dunia itu pasti akan didapatkan. Pasti akan dapat. Antum jalan ke Solo, Klaten itu mesti kelewatan. Itu pasti. Tapi antum targetnya Klaten, Solo enggak dapat. Ini bila orang cari akhirat, dunia mesti katut. Pasti katut. Antum pengen jadi ahlul jannah, mangan enggak? Ngombe, bisa turu, bisa punya kendaraan, bisa punya rumah, punya istri, punya anak, punya segala macam. Semuanya bisa. Dunia bisa dinikmati semuanya dan mendapatkan surga. Tapi kalau hanya targetnya dunia, sudah awake garing, diperes, hanya untuk mengumpulkan dunia, waktunya untuk menikmati, mati. Rugi. Dunianya belum kau kemplok, kemudian akhiratnya merucut. Ini rugi. Kalau kita cari akhirat, sudah rekoso cari akhirat, kemudian belum menikmati dunia, sudah mati, tapi ini sudah tercatat semuanya. Dapat akhirat, walaupun dianya belum menikmati sebagiannya. Yang jelas, jangan khawatir mencari akhirat kemudian dunia anda ini terlantar, enggak akan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbun wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la ya'lamun. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini semuanya adalah ketika seorang dia betul-betul hatinya berisi dengan terbiaskan dengan ini orientasi kehidupan kampung akhirat. Sehingga termasuk amalan hati taubat, takut, roja, syukur, memenuhi janji, sabar, ridho, kemudian ridho dengan takdir Allah Ta'ala, tawakal, kasih sayang, tawadhu, menyayangi yang muda, menghormati yang tua, tidak sombong, tidak ujub, tidak angkuh, tidak hasad, tidak pemarah. Ini amalan hati. Sehingga luas amalan hati, sangat luas. Dan ini yang perlu digarap pertama kali. Karena baik buruknya kehidupan seorang tergantung bagaimana hatinya. Makanya yang dipoles pertama kali, agar benar-benar menjadi hati yang bagus, yang indah, yang kemilau, yang bersih, maka akan mencerminkan dalam kehidupan dia. Kemudian wa a'malul lisan, di antara amalan lisan itu dia ada 7 bagian. Mengucapkan kalimat tauhid, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian tilawatul Quran. Kemudian mencari ilmu dan mengajarkannya, berdoa, berzikir, maksud dalamnya istighfar, tasbih, menjauhi yang sia-sia. Ini amalan lisan. Sehingga amalan lisan dengan semua cabangnya, amalan badan, ada yang sifatnya materi, di antaranya adalah yang sifatnya adalah berkaitan dengan a'yan, berkaitan dengan anggota badan atau pribadi-pribadi. Kemudian yang sifatnya pribadi, di antaranya bersuci. Pribadi setiap kita tertuntut untuk bersuci dari najasat-najasat, menutup aurat, salat fardu, zakat, membebaskan budak, kemudian kedermawanan, suka memberikan makan, memuliakan tamu, kemudian puasa, yang wajib maupun yang sunnah, itikaf, kemudian mencari Lailatul Qadar, haji, umroh, tawaf, kemudian menyelamatkan agama di zaman fitnah, hijrah dari negeri syirik ke negeri iman. Ini semuanya termasuk amalan yang sifatnya pribadi. Sekian banyak cabang. Kemudian yang berkaitan dengan yaitu atba, pengikut, yang berkaitan dengan pengikut. Di antaranya ta'afub binikah. Ini ada orang lain, usul orang lain. Nikah ta'afuf, ta'afuf bersikap iffah. Bersikap iffah. Bersikap iffah itu kalau dia belum menikah, ikhwan, dia supaya bisa betul-betul menjaga diri baik-baik. Matanya, hatinya, kemudian segala semua anggota badannya. Apa kata Allah? Walladina yastafifil wal yastafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaknya orang yang dia belum mampu menikah, dia bersikap iffah, menjaga diri. Matanya tidak jelalatan. Dia menandingi diri memandang barang-barang yang haram. Dia tidak membaca berbagai macam tulisan, cerita-cerita yang membangkitkan syahwat. Dia tidak melampiaskan dengan pacaran. Pokoknya sebelum dia itu halal dengan akad nikah, ini semuanya statusnya masih haram. Tidak boleh diapa-apain. Tidak boleh diapa-apain. Dinikmati dipandang, dinikmati dengan segala macam ungkapan, enggak bisa. Ini masih terbungkus rapat. Belum halal Anda nikmati. Empek-empek belum Anda beli. Gimana? Dimak-mak ini enggak boleh. Kalau sudah antum beli, silakan antum mau goreng, dicokot, diapa, silakan. Tapi kalau masih belum Anda beli, maka tidak boleh diapa-apain. Demikian pula akhwat, wanita yang masih haram bagi Anda, statusnya masih orang lain. Walaupun ikhwan sudah lamaran, sudah ditembung bakal jadi miliknya, tapi belum akad nikah, belum milik dia, tidak boleh diapa-apain. Statusnya masih orang lain. Gak bisa kalau sudah dilamar, sudah kayaknya miliknya, bisa dibawa kemana-mana. Gak bisa, belum bisa. Ini masih orang, masih rawan. Sampai nanti dihalalkan dengan akad nikah, semua yang tadinya haram jadi halal. Makanya akad nikah itu dikatakan mitsaqan ghalidha, perjanjian agung yang merubah dari yang sangat haram menjadi sangat halal. Qul billah. Tadinya kalau dia belum nikah, dia berzina, kalau dia cecaka, apa ya kawan, diapain? Dicambuk berapa kali? 100 kali. Kemudian diapain? Diasingkan 1 tahun. Kalau udah pernah kawin, pernah nikah, kemudian dia berzina, diapain? Dirajam sampai mati. Itu hukumannya orang yang mereka berzina. Tapi ketika sudah jadi istrinya, apa kata Nabi? Kata Nabi, wa fi bu'i ahadikum sadaqah. Antum yang sebelum akad itu statusnya berzina, kalau setelah akad itu statusnya sadaqah. Sadaqah yang paling enak. Ikhwani billah, ini apa yang diajarkan Nabi. Sehingga hendaknya sebelum dia resmi, dia pandai-pandai menjaga diri. Pandai-pandai betul-betul dia, yaitu menjaga iffah. Sampai nanti Allah berikan karunia kepada dia seorang istri yang Allah halalkan buat Anda. Kemudian di antara amalan ini adalah birrul walidain, berbakti pada orang tua. Ikhwan, mumpung orang tua masih ada, itu pintu surga Anda. Kalau Anda jauh, paling enggak SMS, WA, telepon, kasih kabar. Jangan kasih kabarnya yang senep terus. Nah, uangnya habis. apa sebagian bokek-bokek itu kasih kabar terus. Yang seneng-seneng enggak pernah kasih kabar. Ini nyusahkan. Sehingga bagaimana birrul walidain betul-betul amal yang diperhatikan. Karena kedudukannya adalah perbuatan amal saleh setelah bertauhid. Sehingga setelah bertauhid, di antara perbuatan baik yang terbesar adalah birrul walidain. Dua ayat yang bergandengan. Tauhid birrul walidain. Salat, zakat. Ini diantara gandengan semuanya itu. Diterangkan para ulama, tidak dianggap tauhidnya sempurna tanpa birrul walidain. Tidak dianggap salatnya baik tanpa sedekah. Ini dua ayat yang bergandengan. Sehingga orang yang mereka betul-betul semakin kuat tauhidnya, tentu semakin kuat yaitu birrul walidainnya. Orang tua terkadang menjengkelkan, tidak boleh kita sikapi dengan menjengkelkan pula. Kira-kira antum waktu kecil pernah enggak menjengkelkan orang tua? Kalau orang tua jengkel waktu kecil dikeplek. Oh, jengkelkan dikeplek, disaget, disabetkan yang cagak, selesai. Tapi orang tua masya Allah dengan kasih sayangnya. Kadang orang tua sudah tua, rewel, ngerepotkan, menjengkelkan, mesti harus punya kesabaran. Dan orang tua itu semakin tua semakin sensitif. Orang tua semakin tua semakin sensitif. Makanya ikhwat, kenapa ayatnya yang Allah katakan, kalau orang tua Anda salah satu atau keduanya telah menjadi kibar, umur kibar, maka hendaknya seorang dia lebih menunjukkan berbaktinya kepada orang tua dia. Kenapa semakin tua kita semakin diperintahkan untuk kita berbakti, ikhwan? Kalau orang tua kita masih muda, kadang-kadang ketaatan kita itu karena takut. Ramanut sebelah. Itu orang tua masih gagah, masih kuat, bisa gelut sama anaknya. Tapi kalau sudah semakin tua, semakin ringkih. Walaupun mudanya jawara, kalau sudah tua, sudah tambah betul-betul bangka, sudah banyak kehilangan tenaga, sudah mulai melemah. Maka anak yang semakin sempurna ini, hendaknya dia semakin betul-betul menjaga orang tuanya. Karena semakin butuh penjagaan dari anak. Kemudian yang berkaitan dengan amah, kepentingan umum, di antaranya adalah al-imarah, menegakkan kepemimpinan yang adil. Kemudian selalu mengikuti jamaah, yaitu agar tidak memberontak kepada penguasa, taat pada ulil amri, mendamaikan antara dua orang yang mereka bertikai. Ini semuanya berkaitan dengan amal-amal yaitu kepentingan umum yang sifatnya umum, termasuk jihad. Jihad itu komandonya itu bukan dari takmir masjid, bukan dari ketua kelompok pengajian. Itu komandonya jihad itu adalah dari penguasa yang resmi. Karena berkaitan dengan pembagian ghanimah, strategi, kekuatan yang mesti disiapkan. Sehingga syariat jihad itu, ikhwan, ada tahapan-tahapannya. Ketika suasana Mekah, yang Allah perintahkan, kufu aidiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Yang ada pemantapan iman, penguatan hubungan antara hamba dengan Allah Ta'ala. Sehingga betul-betul disiapkan itu. Setelah di Madinah, kekuatan itu nyata, real, ada pendukung, maka baru diizinkan oleh Allah perang, itu pun kepada orang yang mendzalimi. Naik lagi tingkat berikutnya, Allah perintahkan memerangi orang yang memerangi dia. Berikutnya lagi, Allah perintahkan perang total, memerangi musyrikin sampai mereka menerima kalimat la ilaha illallah. Ini berkaitan dengan kepentingan umat, kelompok yang besar. Ada kepentingan yang mesti diatur dengan kepemimpinan, sehingga tidak sembarangan menegakkan perkara-perkara tersebut. Kemudian beliau katakan di akhir pembicaraan di sini, ikhwan, wa hadzal hadis al-mutaqaddam, hadis yang telah berlalu, ini hadis al-imanu bi'un wa situna syubhah tadi, yadullu ala anna tauhida, menunjukkan kepada kita bahwa tauhid itu huwa kalimatun la ilaha illallah, huwa kalimatu la ilaha illallah. Tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. A'la maratibil iman wa afdaliha. A'la maratibil iman wa afdaluha. La ilaha illallah adalah tingkatan tertinggi dari iman dan iman yang paling utama. Fa'ala du'at, maka wajib bagi para dai ayabda'u bil a'la summal adna, hendaknya berdakwah itu mengawali dari yang paling tinggi, dari yang paling mendasar, yang yang paling penting yaitu tauhid, kemudian baru yang di bawahnya, di bawahnya. Wal asas qablal bina, membangun pondasi itu sebelum membangun bangunan yang ada. Wabil aham fal aham, dari yang paling penting baru yang penting yang lainnya. Li anna tauhida huwa alladhi jama'al ummah al-arabiyyah wal ajamiyah 'alal islam. Karena tauhid ini yang menyatukan umat Arab maupun Ajam dalam Islam, yang menyatukan kita dengan orang Saudi, kita dengan orang Barat, kita dengan orang Eropa, kita dengan orang Rusia, kita dengan orang Cina, adalah kalimat la ilaha illallah. Ini yang menyatukan Allah Ta'ala dengan kalimat tauhid ini. Oleh karena itulah demikian pula terbentuknya daulah tauhid, yaitu dengan daulah Islam, dengan tegaknya tauhid tersebut. Ini ikhwan yang kita sampaikan pada pembahasan kali ini, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.